Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di pada hari ini Selasa 25 Muharram 1436 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kita baca ayat yang ke-172 dan 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, rezeki yang baik kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kami menyembah, kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula memakannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, nanti di dalam ayat ini juga terdapat tanda dari tanda rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi luasnya rahmat Allah itu tidak bisa dibatasi. Makanya di akhir ayat yang ke-173 Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat tersebut dengan kata Rahim, yang Maha Rahmat. Karena memang ayat 172-173 berkaitan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca, Al-Syeikh penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Hadha amrun lil mu'minina khasatan ba'dal amril am. Ayat ini adalah perintah kepada kaum muslim secara khusus setelah perintah kepada manusia umum. Kalau kita lihat ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-168, kita akan lihat Allah memakai atau Allah menyebutkan dalam firman-Nya, Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, ini perintah secara umum, ya, 168, wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Nah, ini perintah secara umum untuk manusia. Nah, di ayat yang ke-173 ini atau 172 ini adalah perintah untuk kaum beriman secara khusus. Nah, perintah itu kita sudah menyebutkan sebuah kaedah. Kalau ada penyebutan khusus setelah umum menunjukkan kepada penekanan. Artinya orang-orang beriman harus memakan yang halal dan yang baik-baik. Jangan memakan yang haram atau dihasilkan dari uang yang haram. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ketika Syekh penulis rahimahullah mengatakan ayat ini adalah perintah kepada kaum muslim secara khusus setelah perintah kepada manusia umumnya. Ya, khusus kemudian umum. Umum kemudian khusus. Di ayat 168 itu umum untuk seluruh manusia. Di ayat 172 khusus untuk orang beriman. Faedahnya yang seperti ini adalah apa? Penekanan. Misalkan kalau saya berbicara, semua anak saya adalah laki-laki. Kemudian dia berbicara lagi, semua anak saya adalah laki-laki kecuali Abdullah, dia yang paling tua. Nah, ini menunjukkan kekhususan terhadap Abdullah. Semuanya laki-laki kecuali Abdullah, dia yang paling tua. Ya, semuanya laki-laki, Abdullah juga laki-laki, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Niatnya tuh, niatannya 10, Pak. Tapi 3 aja sudah kayak 10. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, wa dzalika annahum humul muntafi'una 'alal haqiqati bil awamiri wan nawahi. Yang demikian itu maksudnya kenapa disebutkan setelah umum baru khusus? Kenapa disebutkan itu? Yang demikian itu karena karena pada dasarnya merekalah yang mengambil manfaat dari perintah-perintah dan larangan-larangan. Bisa babi imanim disebabkan keimanan mereka. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi setelah perintah kepada manusia secara umum, maka diperintahkan kepada orang-orang beriman secara khusus. Kenapa demikian? Karena orang beriman yang taat. Taat atas perintah, taat untuk menjauhi larangan. Disebabkan kenapa? Karena iman mereka. Fa'amarahum bi'aklit tayyibat minar rizq. Perintah Allah untuk makan hal-hal yang baik dari rizki. Wa syukri lillahi ala in'ami. Dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat-Nya. Bisti'maliha bi ta'atih. Nah, ini perhatikan. Ini tanda orang yang bersyukur, ya. Tanda orang yang bersyukur. Allah memerintahkan untuk makan yang baik-baik dari rezeki yang telah Allah berikan. Kemudian Allah memerintahkan bersyukur atas segala nikmat-nikmat-Nya. Dengan cara bagaimana bersyukurnya? Dengan menggunakannya dalam ketaatan. Menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh nikmat yang Allah berikan digunakan dalam taat itu namanya bersyukur. Ya. Saya kaitkan dengan yang saya sebutkan sebagai mukaddimah tadi. Orang diberikan rezeki, tanda dia bersyukur dengan pemberian rezeki harta oleh Allah adalah digunakan untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi yang sangat luar biasa yang merupakan rahmat Allah, Anda, kita semua itu bersedekah itu keperluan kita. Kan ada yang ada aneh dan tidak masuk akal. Kalau untuk keperluan diri sendiri dia bakhil, ini kan aneh. Allah berfirman, ya ayyuhan nas Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang membutuhkan kepada Allah. Jadi yang kita nafkahkan itu, yang kita sedekahkan itu untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita dunia akhirat. Ya. Dan dia yang akan menemani kita. Yang petentang-petenteng dengan rumah megah, mobil mewah, emas, harta bertumpuk. Sebenarnya, kalau seandainya dia tidak menjalankan di jalan Allah, dia sedang tertipu dengan apa yang dia miliki. Itu bukan milik dia. Yang milik dia yang dia jalankan di jalan Allah. Sekali lagi saya menyinggung di sini bahwa termasuk kesyukuran kepada Allah, harta yang diberikan dijalankan di jalan Allah. Dan itu untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan yang pelaku sedekah itu. Kan ada yang aneh kalau seandainya orang ingin dia mempunyai fasilitas di akhirat, tetapi dia sendiri tidak mau untuk berkorban untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Ya, ini adalah sebuah kekeliruan dalam cara berpikir. Maka sekali lagi, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Dalam ketaatan kepada Allah. Semua rezeki yang kita dapati itu termasuk dari kesyukuran kepada Allah adalah apabila dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka wattaqwa biha ala ma yusilu ilaih. Artinya, dan takwa dengan nikmat-nikmat tersebut yang dapat menyampaikan kepada hakikat syukur, ya, kepada hakikat syukur. Jadi harta yang dijalankan di jalan Allah sebagai bentuk ketaatan dan sebagai bentuk ketakwaan, dan itulah cara bersyukur. Itulah cara bersyukur. Tapi memang seperti yang sudah saya singgung di pertemuan sebelum saya safar, manusia itu kebanyakan beriman dengan mata kasat, bukan beriman dengan hati. Saya, kalau seandainya keluar uang 1 juta, oh berarti duit saya berkurang 1 juta. Itu iman mata kasat. Kalau iman dengan hati, saya keluar 1 juta, maka berarti saya akan memiliki ratusan juta. Karena 1 juta dikalikan 10 kali lipat, dikalikan 700 kali lipat. Saya memiliki ratusan juta. Itu beriman dengan hati. Beriman dengan keyakinan. Nah, di situ sulitnya manusia. Ya. Kenapa dia kalau belanja itu tidak mikir ratusan ribu, jutaan rupiah. Bahkan kadang ada orang yang beli sesuatu, misalkan beli pena seperti ini. Ih, lucu. Tungkar ah. Nungkar karena lucu. Bukan karena keperluan. Itu kita mau untuk perkara dunia. Kenapa? Karena dengan mata kasat kita, oh berarti saya sekarang memiliki pulpen, pena. Sedangkan kalau dijalankan di jalan Allah, lihat aja. Lihat perasaan piannya. Ketika nanti meletakkan uang di celengan itu. Ah, berkurang duitku. Begitu. Ya, itu yang membuat seseorang sulit untuk membayar, untuk bersedekah di jalan Allah. Dan coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang menjual dunianya untuk surganya. Siapa di antaranya? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ketika meninggal di peperangan Uhud, ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Mungkin terhina di dunia, tidak dianggap orang yang wah, mewah, ya, Pak Haji Fulan. Tetapi dia mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka juallah dunia Anda untuk kehidupan akhirat. Dan itu untuk kita. Untuk kita sendiri, dalam artian untuk kepentingan kita sendiri. Masa ada orang yang tidak mau mengurus dirinya sendiri? Ini aneh. Ya, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amarahum bima amara bihil mursalin fi qawlihi ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Maka Allah memerintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada para nabi dalam firman-Nya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Surat Al-Mu'min, Al-Mu'minun ayat 51. Jadi gini, setelah perintah untuk manusia secara umum, maka diperintahkan untuk orang beriman secara khusus. Lalu setelah itu diperintahkan untuk para rasul. Ya, para rasul. Jadi sampai benar-benar khusus. Ini menunjukkan penekanan harus makan dari yang halal dan meninggalkan yang haram. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, akibat seseorang beriman dengan mata kasat itu banyak sekali perhitungannya, konvensasinya banyak sekali, mikirnya banyak. Nanti kalau saya sedekah sekian, saya dapat apa? Makanya kan sering dalam pengajian-pengajian sering ditanyakan, Ustadz, boleh gak kalau seandainya saya bersedekah kemudian saya ingin agar anak saya sembuh? Nah, itu kan namanya beriman dengan mata kasat. Jadi harus ada barteran gitu. Itu manusia. Ya. Itu manusia, beriman dengan mata kasat, bukan beriman dengan hati. Apalagi nanti dibarengi dengan trik-trik iblis. Udah, kalau bisa umpat-umpat itu ya. Tidak usah ikut-ikut. Masih banyak kebutuhan yang lain. Utang belum bayar. Kemudian belum menyekolahkan anak, belum bayar kontrakan, belum bayar ini. Itu trik-trik iblis untuk mengganggu manusia agar tidak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyukru fi hadhihi al-ayah huwa al-amalus shalih. Maka bersyukur dalam ayat ini adalah beramal saleh. Wa huna lam yaqul halalan li'anna al-mu'mina abahallahu lahu at-tayyibat minar rizq khalisatan minat tabi'iyah. Artinya di sini Allah tidak berkata yang halal karena seorang mukmin itu Allah bolehkan baginya hal-hal yang baik dari rezeki yang terlepas dari akibat buruk. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak menyebutkan halal. Makanlah dari yang baik. Kenapa yang baik bukan yang halal? Karena orang beriman karena seorang yang beriman itu Allah bolehkan baginya hal yang baik dari rezeki yang terlepas dari akibat yang buruk, ya. Wali anna imanahu yahjizu an tanawuli ma laisa lah. Karena juga keimanan seorang mukmin itu menghalangi dirinya dari menikmati apa yang bukan miliknya. Kenapa Allah tidak menyebutkan kata halal di sini? Karena iman. Orang beriman tidak akan makan yang bukan miliknya. Orang yang beriman tidak akan memakan yang bukan yang boleh dimakan oleh orang yang beriman. Orang beriman makan yang baik-baik dari rezeki yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qawluhu ta'ala, dan firman-Nya, in kuntum iyyahu ta'budun. Ai, jika benar-benar kepadanya kalian menyembah. Ai, fashkuruhu. Maknanya, maka bersyukurlah kepadanya, yaitu kepada Allah. Fadalla ala anna man lam yashkullah lam ya'budhu wahdah. Nah, subhanallah. Luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, berarti ia tidak menyembah semata-mata hanya kepadanya. Di sini Pak, rahasia yang sering juga saya sudah sebutkan, bahwa kenapa salah satu target operasi iblis mengganggu manusia dengan cara dia tidak dijadikan sebagai orang yang pandai bersyukur. Salah satu sebabnya adalah dengan manusia tersebut bersyukur, dia berarti menyembah Allah semata-mata. Tauhid. Dengan tidak bersyukur berarti tidak menyembah Allah semata-mata. Persis seperti yang dijelaskan oleh Syekh. Coba perhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, berarti ia tidak menyembah semata-mata hanya kepadanya. Itu dibalik trik iblis mengganggu manusia agar tidak bersyukur. Akhirnya tidak menyembah Allah semata-mata. Ya, ini luar biasa. Dan ini menunjukkan memang akhirnya Al-Quran berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan. Penulis di sini kemudian mengatakan, kama anna man syakarahu faqad abadah. Berarti, nah nih, sebagaimana orang yang bersyukur kepada Allah, berarti ia telah beribadah kepadanya. Nah ini kan, ai wa ata bima amara bih, dan menunaikan apa yang telah diperintahkan, yang dia telah perintahkan. Wa yadullu aidan ala anna akla tayyib sababun lil amali salih wa qabulih. Ini subhanallah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa memakan hal-hal yang baik adalah penyebab amal saleh dan diterimanya amal tersebut. Ya. Jaga makanan kita dari yang haram-haram. Karena makanan yang halal-halal ini menunjukkan bahwa makanan tersebut penyebab amal saleh. Penyebab amal saleh. Orang akan semangat mengerjakan ibadah ketika makannya yang halal. Semangat sholat, semangat jamaah, semangat sedekah, semangat baca Quran, semangat berdoa, semangat berzikir. Kalau makan yang halal-halal, yang makan yang haram, jangan pak amal saleh. Wallahi saya kemarin ke Lampung bertemu dengan orang seorang kontraktor. Kontraktor, dan beliau, dan ini banyak orang-orang saya dapati seperti ini, yaitu orang-orang pengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dia berani meninggalkan yang haram demi takut kepada Allah. Seorang kontraktor, dia luar biasa, pekerjaan yang menghasilkan harta berlimpah ruah, tapi mungkin dipenuhi dengan penipuan, dipenuhi dengan palsuan, dengan bohong, dusta. Akhirnya beliau mengatakan, jangan Ustadz untuk beribadah, jangan Ustadz untuk baca Quran. Melihat orang beribadah saja kita jijik dengan akibat makan harta haram tersebut. Melihat orang beribadah, sholat, baca Quran, ah ngapain sih, gak datangin harta juga. Itu yang membuat orang hasil dari makan harta haram. Seperti itu. Bukan hanya sekedar malas beramal soleh, tetapi menghina orang yang beramal soleh. Nah ini perhatikan, jangan sampai kita memakan harta yang haram. Kemudian penulis mengatakan, wal amru bisyukri auqayban ni'am, karena syukur yahfazun ni'amal mawjud. Nah, ini penting juga. Ayat ini menunjukkan Allah memerintahkan untuk bersyukur setelah mendapatkan kenikmatan, karena dengan bersyukur akan memelihara kenikmatan yang ada. Yang diberikan rezeki harta, dia bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan jalan Allah. Ini sebenarnya sedang proses menjaga hartanya. Ayat yang sering dibaca oleh para penceramah. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ingatlah ketika Allah memberitahukan kepada kalian, mengabarkan kepada kalian, jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian. Itu janji Allah. Bahkan janjinya di sini di diberikan taukid, penekanan, beberapa kali penekanan. La azidannakum. La di situ tambahan. Benar-benar atau sungguh. Dan benar-benar. Kalau kita terjemahkan, sungguh kami akan atau aku akan benar-benar tambahkan. Jadi itu sebenarnya yang harus, cuma ya begitu tadi, manusia kebanyakan beriman dengan mata kasat. Beriman dengan mata kasat. Saya keluarkan berarti saya mendapatkan apa. Itu dia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan ini saya singgung juga kepada jamaah sekalian, memikirkan seperti ini lebih baik daripada menggibah orang. Memikirkan seperti ini lebih baik daripada memikirkan menggibah orang. Contoh saya sebutkan secara langsung dan terus terang. Memikirkan seperti ini, memikirkan bagaimana jalan acara jalan untuk menuntut ilmu, orang-orang nyaman, saya bisa berguna dalam apa, dalam kesempatan seperti ini, yang bisa diharapkan kebaikannya dari saya apa. Itu lebih baik membicarakan ini dibandingkan membicarakan ustadz yang menikah lagi. Ya, diam dari hal itu. Wallahi itu dosa. Dosa dan dosa besar. Bukan sembarang dosa, dosa besar. Kemudian nanti memfitnah ustadz-ustadz yang lain dan semisalnya. Hati-hati. Ya, ini para ikhwah sekalian, memikirkan yang seperti ini, bagaimana uang saya bisa dijalankan di jalan Allah, lebih utama dibandingkan membicarakan orang yang dibicarakan seorang penghafal Quran, seorang yang berdakwah di jalan Allah. Mana ilmunya subhanallah, mana rasa takutnya kepada Allah. Gak manfaat nuntut ilmu duduk berlama-lama di masjid kalau akhlaknya buruk. Ya, dan saya tidak mengira akan seperti ini kelakuan sebagian jamaah orang yang menuntut ilmu. Habis amalan kita, capek, tidak ada nilainya, nol. Ya, habis. Tidak bermanfaat mengerjakan. Ada kebiasaan manusia buruk mementingkan sesuatu yang tidak penting, meninggalkan yang penting. Yang penting-penting ditinggalkan, mementingkan yang tidak penting. Sadar-sadar ya akhi, bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah dan minta halal kepada orang yang kita bicarakan. Harus minta halal. Kalau tidak, akan berhadapan dengan orang yang kita bicarakan di hari kiamat, bagi-bagi pahala. Beliau bukan berzina yang harus dihina, yang harus dicerca. Beliau melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sebagai seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang tidak sanggup untuk menahan di madu, apalagi diberi susu, maka pada saat itu ya diamlah, jangan menghina syariat Allah. Ditakutkan yang seperti ini, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluh. Yang demikian itu karena kalian benci dengan syariat Allah, maka hapus amalan kalian. Ditakutkan dengan seperti ini. Dan yang saya sangat banyak-banyak meminta ampun kepada Allah, oh ternyata akhlaknya seperti ini sebagian orang yang menuntut ilmu. Sangat aneh, luar biasa. Jika seseorang membicarakan orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan perbuatan maksiat, itu pun masih dianggap ghibah. Bagaimana yang membicarakan orang yang beribadah kepada Allah? Kan aneh. membicarakan yang seperti ini, bagaimana kegiatan saya ini nanti saya bisa berpartisipasi. Ini lebih utama dibandingkan membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apakah pantas kita sampai mengemis-ngemis seperti ini? Sedangkan kita memakai mobil, motor yang mewah-mewah. Malu-malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakai baju yang mewah-mewah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajlibu an-ni'amal mafqudah kama anna al-kufra yunaffiru an-ni'amal mafqudah wa yazulu an-ni'amal mawjudah. Ini luar biasanya lagi bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat, kata, dan akan memunculkan kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya tidak ada. Jadi bukan hanya yang ada ditambah, enggak, yang enggak ada diadakan. Ini salah satu faedah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana sikap kufur nikmat akan menjatuhkan kenikmatan yang tidak ada dan menghilangkan kenikmatan yang telah ada. Ya, ini luar biasanya bersyukur. Saya jadi ingat kawan saya ada di Sulawesi. Beliau salah satu direktur Islamic Center, Mu'ad bin Jabal. Beliau pernah memberikan sebuah penelitian. Kata beliau, orang-orang yang belajar ilmu salaf, akhirnya bermanhaj salaf, kenapa mereka menjadi kokoh dengan ustadznya, dengan pengajarnya? Salah satu sebabnya kita itu dididik dengan ilmu dan dalil, bukan dengan perasaan. Kita tidak seperti didikan orang-orang dengan perasaan. Seperti dahulu di Indonesia ada seorang ustadz yang berpoligami, akhirnya ustadz tersebut ditinggalkan oleh orang. Ini dididik dengan perasaan. Kita itu berilmu dididik dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Kalau seandainya dengan perasaan, apa bedanya orang belajar ilmu salaf dengan orang yang tidak belajar ilmu salaf? Apa bedanya? Gak ada bedanya berarti. Ustaz tersebut ditinggalkan jamaahnya, dibenci, dicela, di, ya. Dan tidak perlu ustaz tersebut minta maaf. Apa salahnya minta maaf? Apa salahnya mengemis-ngemis perhatian? Enggak perlu. Sudah jalan di jalan yang benar. Dia menjalankan syariat Allah. Kita dididik bukan dengan perasaan. Kita dididik berdasarkan dalil. Ada dalilnya enggak? Kalau enggak ada, itu yang salah. Kalau ada, itu yang benar. Maka usahakan selalu, ya, ditimbang dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu atau dengan perasaan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai bersabda, "Inna Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa." Ya Allah, aku berlindung dari kemungkaran akhlak, perbuatan, dan juga hawa nafsu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? Ya, silakan. Oke nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita boleh tetap mengadopsi hukum-hukum Allah atau fatwa-fatwa ulama dari negara lain? Misal gini, Ustaz. Jadi di Saudi Arabia kan ada fatwa ulama, Ustaz. Kalau enggak salah hilaf ya, antara tahun 2012 atau 2013. Itu mengemudi mobil sambil ber-HP itu dihukuminya haram, Ustaz. Nah, apakah kita boleh menggunakan fatwa itu untuk kebaikan kita sendiri? Dan bagaimana juga orang Indonesia yang ada di Saudi Arabia itu mukim di sana, apakah mereka sudah tahu atau belum tahu kalau dia tetap menggunakan api dalam mengemudi, itu bagaimana? Ya, bagus nih pertanyaannya, yang menarik. Maka jawabannya, hukum Islam itu salah satu ciri karakteristiknya, Pak, dia universal, umum, bisa dipakai di mana saja. Fatwa di Arab Saudi bisa dipakai di Indonesia. Cuma sistem fatwa kan dia tidak melazimkan, Pak. Dia hanya sekedar memberikan hukum, maka siapa yang mengerjakan, walhamdulillah, siapa yang tidak mengerjakan, yaitu urusan dia. Dia tidak melazimkan seperti undang-undang. Ya. Al-fatwa laisa mulzim. Fatwa itu bukan sesuatu yang melazimkan, tetapi dia adalah sebuah hukum yang semestinya dikerjakan oleh setiap muslim. Nah, berkenaan dengan memakai handphone ketika menyetir mobil, ini sebenarnya adalah saddudz dzari'ah. Kita sudah belajar hukum saddudz dzari'ah, sebuah kaedah, yaitu penahan semua sarana yang menghantarkan kepada kemaksiatan. Sebagai pengetahuan bagi Bapak, salah satu memang kita harus akui, karena mungkin jalan besar, mobil bagus-bagus, ya, bensin murah, maka kadang-kadang kecepatan terlalu tinggi di sana. 120 itu sudah biasa, Pak. 120. Karena memang jalannya besar-besar. Ya, dan itu kadang-kadang bukan di jalan highway, di jalan yang tol begitu, enggak, di jalan-jalan kota sebegitu memakainya. Nah, akibatnya terjadi penelitian bahwa salah satu negara yang mungkin yang paling banyak kecelakaannya diantaranya di Arab Saudi. Itu harus kita akui. Nah, makanya keluarlah fatwa itu. Untuk apa? Mencegah bentuk kecelakaan. Karena kecelakaan bisa membunuh orang, bisa dia yang terbunuh. Maka diharamkanlah itu. Dalilnya apa? Saddudz dzari'ah. Dalilnya adalah menutup seluruh kemungkinan yang menghantarkan kepada kerusakan dan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Jadi semua hukum fatwa ulama bisa dikerjakan di mana saja. Misalkan hukum tentang demokrasi. Ustaz-ustaz ahlu sunnah kan mengambilnya dari Arab Saudi. Bahwasanya haram hukumnya untuk berdemokrasi. Tetapi fatwa untuk ikut pemilihan, kalau seandainya diperlukan, maka itu di sebagian besar ulama kontemporer zaman sekarang membolehkan. Apalagi jika terlihat maslahatnya. Maslahat misalkan akan dipimpin oleh orang kafir. Maka ini pada saat itu dia harus mengikuti hal tersebut. Sama itu, ya, apalagi merokok ini kalau yang seperti itu kan, seperti misalkan nelpon lagi menyetir, itu mungkin keadaannya khusus banget Ustaz di sana, maka tidak juga, bisa juga dipakai seperti itu. Apalagi merokok itu tidak terlihat khususnya gitu, terlihat umumnya hukum. Makanya fatwa ulama bisa dipakai di mana saja, karena kenapa? Fatwa itu kan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran dan Sunnah sistemnya atau sifatnya dia umum, bukan khusus pada beberapa tempat atau beberapa negara. Wallahu'ala. Bagus pertanyaan. Yang dilarang juga. Nah, sama berarti. Ya, menggunakan handphone ketika menyetir SMS. Karena memang ini adalah sebuah yang mendatangkan keburukan. Nah. Ya, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akan safar. Mungkin insyaAllah kembali Kamis sore. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.